Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita telah hadir di rumahnya yang kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita, lagu pujian-pujian kita hari ini. Gembala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu teduh sambil menyanyikan lagu. Terima kasih Yesus. Sama-sama akan katakan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semua karena kasihmu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahanmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanmu. Kau rancangkan saat ini. Semuanya karena kasih, karena kasihmu. Hari ini, berkat kemurahanku. Terima kasih Yesus, engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, hari ini semua berkat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, engkau sangat baik. Intro. Oh ya Tuhan, kami hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Ini semua karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Kita bersama-sama katakan, aku ada saat ini. Kita bersama-sama katakan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Oh, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih-Mu. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, oh, ya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini Tuhan, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik, terang. Aku ada saat ini. Oh, kasih-Mu. Hidup hari ini Tuhan, kami hidup karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Datang kembali ya Tuhan, dengan pujian kami. Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan kehendak-Mu, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kita satukan hati kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami masih boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Secara pikiran kami, perilaku kami, kami tahu ya Tuhan, menyadari itu ya Tuhan. Ya Tuhan, bukan karena itu kami tidak hadir ke rumah-Mu ini karena kesalahan kami, tapi kami mau datang ya Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, setiap pergumulan kami di hidup kami masing-masing jemaat Tuhan yang ada di Maria Sunggal ini ya Tuhan. Tetapi jika kami tidak memuji-Mu, sering sekali kami menghadapi masalah dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, pada saat ini ketika kami hadir memuji dan memuliakan nama-Mu, semua masalah di hidup kami, Engkau yang akan menolong kami. Tuhan, kami sudah mengangkat pujian kami satu lagu ya Tuhan. Biarlah pujian kami ini untuk memuliakan nama-Mu saja. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Nama-Mu yang kami tinggikan. Tuhan, juga buat jemaat Tuhan yang pada saat ini yang belum dapat hadir bersama kami, dimanapun mereka berada, Engkaulah senantiasa memberkati mereka, baik saat ini dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan. Kami percaya mukjizat-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa, kami memohon, kami percaya akan indah pada waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kita bersama-sama katakan, amin. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita Bapak Ibu? Hari ini kita akan mengangkat lagu pujian. Saya undang untuk bangkit jemaat berdiri, kita memujikan nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Ragu akan kesetiaanku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku dan datang. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku dan jatah. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaanku, Kau pegang hidupku. Jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tercurah bagiku dan jatah. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Intro, baik kemuliaan selamanya. Siap katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku yang nyata. Dengarku Tuhan, bukan berjalan lari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah yang biasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan lari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Woo! Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kami memuji Kau ya Tuhan. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh ampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Dan tidak buat mengasihi kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami dapat bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup yang kami salah itu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu, kepada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita responsoria, kita bangkit berdiri, yang terambil dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 2, dan dilanjutkan nanti saya ayat ke-6 sampai 9. Di ayat 9 kita akan bersama-sama membacakannya. Mazmur 45 di ayat 1, nanti saya di ayat kedua Bapak Ibu, dan nanti saya di ayat 6 dan 7 Bapak Ibu, dan di ayat 9 kita bersama-sama. Baiklah, saya akan membacakannya. Nyanyian pada waktu pernikahan raja untuk pimpinan biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajar, nyanyian kasih. Anak-anak, panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kita bersama-sama. Segala pakaianmu berbau mur, keharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Amin. Kuliah Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius salibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Naik surga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pelayanan kebaktian tanggal 12 September 2021. Petugas gelombang 1. Khotbah Ibu Pendeta BL Boris Payung STH, Liturgis atau WL Bapak LS SH Sinaga, Doa Sapaat Bapak CLS RC Tohang, Pemusik Tim Musik, Singer Saudari Marta Gulu dan Riti Daily, Infokus Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Gelombang kedua, khotbah Bapak LS J Sinurat, Liturgis Ibu Dukeranda L. Borus Tumarang, Doa Sapaat Ibu Pendeta BL Borus Payung Istiha, Pemusik Bapak P. Sihombing, Singer Bapak Sinurat CLS S.P. Nenggolan, Infokus Saudari Noel Tamaro Panjaitan. Diberitahukan kepada majelis LS, CLS bahwa jadwal konferensi kita menjadi tanggal 14 September 2021 masuk 18.30 WIB hingga selesai. Dihimbau kepada jemaat Tuhan maraknya kembali COVID-19 ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan apabila sudah penuh boleh duduk di bangku warna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah, kita langsung pulang. Yang berulang tahun pada minggu ini, dapat kita lihat di buletin kita. Pimpinan jemaat, majelis LS, CLS, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat juga di buletin kita sudah tertera. jemaat yang memberikan ucapan syukur dari keluarga Ibu GMM Borus Timorangkir atas berkat dan kesehatan yang dirasakan di dalam menjalani hidupnya, supaya kita terus membawa di dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Persembahan dapat juga kita lihat sudah tertera di buletin kita, dan juga program PHB untuk pemasangan kanopi gereja juga sudah dapat kita lihat di buletin kita sudah tertera, dan juga partisipasi dana pembangunan gereja kita sudah dapat kita lihat juga sudah tertera di buletin kita. Baik Bapak Ibu, hari ini itu saja warta jemaat, kita akan mendengarkan doa syafaat. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, sebagai tambahan bagi kita pada hari ini. Nah, bagian pertama tadi perlu kami beritahukan di nomor 5 program PHB tadi, pemasangan kanopi. Jadi memang ini karena kemarin masih ada tempat perteduhan kita pokok mangga, tetapi ya tetangga sudah ya, artinya mengatakan ya kalau boleh ditumbang karena memang jelas ada yang rusak kan begitu, karena akarnya sudah semakin besar. Ah, lalu ya tentu perlu perlindungan memasang kanopi di sebelah kanan sana. Jadi untuk itu ya kita bersyukur kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah artinya donatur atau sumber-sumber dana yang tertera di sini. Jadi memang itu berdana dan sudah kami komunikasi dengan Bapak CLS Nenggolan lebih kurang 7.500.000. Jadi inilah sumber-sumber tadi dari nomor 5. Kami berharap ya kalau memang Bapak dan Ibu siap kembali menambahi ya untuk dana kita ke pemasangan kanopi, ya gereja siap untuk menerimanya, artinya terbuka untuk itu. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan sumbangan untuk pemasangan kanopi kita. Baru yang selanjutnya juga Bapak dan Ibu, mungkin hari Minggu juga ini diwartakan langsung melalui tertulis di warta kita, bahwa untuk penerusan pembangunan yaitu ruang sekolah minggu dan rumah kita di belakang untuk pengkeramikan dan untuk memperlengkapi semua sesuai dengan anggaran yang sudah dianggarkan pada hari-hari yang lalu, lebih kurang hampir 100 juta lagi, dan itu juga sudah termasuk untuk pelunasan pembayaran hutang kita untuk bangunan tahap pertama karena kita masih berhutang, jadi lebih kurang 100 juta. Jadi untuk itu ya minggu depan juga ya gereja membuka untuk kita janji iman, dan hari Minggu sudah bisa di buletin kita lihat tertera nama-nama atau struk yang sudah menyerahkan dan berapa jumlah uang yang sudah masuk untuk pembangunan kita. Jadi itu masih pemberitahuan pertama. Jadi terima kasih untuk kita, Tuhan memberkati walaupun situasi dan kondisi kita, kami yakin Tuhan maha murah dan maha kasih bagi kita. Tuhan berkati, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang kami puji dan sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini, oh Bapa, di mana Tuhan masih mengizinkan kami kembali untuk memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kami gelombang pertama. Kami bersyukur Bapa buat hamba-hambamu yang Tuhan sudah percayakan untuk pelayanan ini juga, sehingga pelayanan kami boleh berjalan dari awal hingga akhir nanti, boleh berjalan dengan baik. Oh Bapa, pada saat ini juga sebelum kami menyampaikan di dalam segala permohonan-permohonan kami melalui doa-doa syafaat kami, mari ampunkan segala dosa baik sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh kami dapatkan, bahkan bagian di dalam kehidupan kami. Untuk itu ampunkan Bapa segala dosa baik sengaja atau tidak sengaja kami perbuat. Bapa, pada saat ini kami memuji muliakan namamu. Di minggu ini kami bersyukur. Kami boleh sehat, boleh bertatap muka, boleh membuka hati dan pikiran bahkan memuji dan muliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ibadah yang benar-benar penuh dengan curhatan, dengan isi hati kami kepada Tuhan memohon berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga oh Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus buat jemaatmu Gereja Metodis Maria Sunggal. Oh Bapa yang baik, hampir lebih 1 tahun, bahkan sudah mau 2 tahun adanya pandemi COVID yaitu 19 ini, yang benar-benar banyak mengubah hati dan pikiran, mengubah situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Bahkan oh Bapa yang baik, yaitu menakutkan untuk hadir untuk memuji dan muliakan nama Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Kami percaya oh Bapa, biarlah anak-anak Tuhan pada saat ini, terutama yang belum bisa hadir karena takut, Tuhan membukakan hati dan pikiran mereka. Karena Bapa, dimanapun itu, baik di rumah, baik di gereja, karena semuanya adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Dimanapun boleh terjadi, dimanapun Tuhan boleh atasi juga. Untuk itu mari Engkau membuka hati dan pikiran mereka untuk percaya, menghadirkan diri, mendekatkan diri sepenuhnya melalui gerejamu yang sudah Tuhan percayakan. Oh Bapa yang baik, kami berdoa buat segala pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan di jemaatmu ini. Pertama Bapa, pergumulan ekonomi. Kami terus percaya pasti banyak kendala-kendala yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Mungkin pengurangan tenaga atau dirumahkan, bahkan tidak dipekerjakan lagi sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Tapi kami yakin dan percaya banyak cara Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada anak-anak Tuhan untuk mencari yang terbaik, terutama mencukupi dalam kebutuhan dalam keluarga. Kami percaya Tuhan berkati. Oh Bapa, pada saat ini juga kami berdoa sarus buat studi anak-anak kami, baik tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, yang kami tahu juga masih secara online sebagian. Dan kami mendengar juga mungkin di bulan ini juga sudah dimulai bertatap muka, walaupun mungkin bertahap. Kami percaya oh Bapa, Engkau memberkati, memberikan kekuatan semangat bagi anak-anak kami dimanapun mereka melanjutkan studi mereka, baik bersama dengan orang tua atau tidak. Kami percaya Engkau memberikan kepintaran, kebijakan kepada anak-anak kami. Bahkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan mereka juga Tuhan cukupkan melalui keluarga-keluarga. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang lansia, Bapak dan Ibu. Kalau pada saat ini hanya menantikan kasih dan uluran tangan daripada Tuhan, berikan sukacita bagi mereka Bapak, kuatkan, hiburkan mereka, supaya mereka tetap merasakan jalinan kasih, komunikasi yang baik kepada Tuhan, bahwa mereka tidak merasa diabaikan karena masa usia mereka, tapi biarlah mereka boleh bersukacita karena Tuhan. Demikian juga bagi keluarga yang terus memohon kasih dan berkat Tuhan melalui keturunan, Engkau memberkati, menunjukkan yang terbaik bagi mereka, supaya Tuhan benar-benar menyatakan kasih dalam hidup mereka oh Bapa. Sebagaimana tadi permohonan kami, cara Tuhan luar biasa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan. Perekonomian kami juga Bapa, yang mungkin pada saat ini tidak stabil, kami percaya semuanya Tuhan perbaiki, semuanya Tuhan tunjukkan, sehingga anak-anak Tuhan tidak khawatir, karena memang Tuhan datang ke dunia ini yaitu membawa kehidupan dan membawa kelimpahan, artinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa kepada Bapak dan Ibu atau anak-anak kami yang kurang sehat pada saat ini, yang terbaring di rumah atau terbaring di rumah sakit. Terutama terus di dalam nama Tuhan Yesus kami bawakan anak kami, Jona Silitonga, yang masih dalam perawatan. Berikan kekuatan oh Bapa kepada anak kami ini, sehingga di dalam setiap fisiknya dapat menjalani proses pengobatan. Tunjukkan juga solusi keperluan-keperluan yang dibutuhkan bagi anak ini dan keluarga. Mari berkati keluarga mereka untuk mengurus anak kami ini. Dan proses selanjutnya juga kami percaya terus Tuhan yang bekerja. Demikian juga buat ibu kami, Ibu Boru Tambun juga dalam keadaan kurang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan. Engkau berkati obat yang dia konsumsi sehingga ibu kami ini benar boleh pulih dan sehat sebagaimana mestinya. Demikian juga Bapak dan Ibu, atau kami tidak tahu pada saat ini, baik yang pada saat ini juga oh Bapa, yang mereka ada di rumah karena kondisi yaitu COVID yang terjadi, mungkin isolasi mandiri. Kami percaya siapapun itu, dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau membenahi, membekali dengan kasih dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka kuat dan semangat terus untuk menjalani hidup ini karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat yang berulang tahun pada minggu ini. Kami tidak sebut namanya, tapi kami bersuka cita karena berkat-Mu yang melimpah-limpah bagi anak kami, bagi bapak dan ibu, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Berikan kesehatan panjang umur bagi mereka juga. Demikian juga kami berdoa buat negara kami atau kota kami ini juga. Kami percaya pandemi COVID-19 ini oh Bapa, biarlah boleh berlalu sebagaimana mestinya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa sekarang negara kami juga lumpuh, bahkan bukan hanya negara, kota kami, bahkan pribadi, lepas pribadi juga lumpuh secara jasmania karena situasi dan kondisi ini. Mari stabilkan Bapa, jauhkan pencobaan ini dari dunia ini, negara kami, bahkan kota kami, bahkan pribadi, lepas pribadi dari kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali bersuka cita sebagaimana mestinya melakukan segala aktivitas kami. Kami juga berdoa oh Bapa yang baik, bagi keluarga yang memberikan yaitu kewajiban mereka melalui perpuluhan mereka. Kami tidak sebut nama mereka, kepada keluarga-keluarga, baik kepada saudara-saudari kami yang boleh mengingat bahwa sumber segala sumber berkat itu adalah Tuhan. Untuk itu mereka kembali mengingat, bahkan memberi apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Tuhan. Mari berkati seluruh keluarga, demikian saudara-saudari kami yang memberikan perpuluhan mereka. Demikian juga kepada ibu kami JM Boru Simorangkir, biarlah Engkau memberkati ibu kami ini di masa usianya yang lanjut usia. Engkau memberkati segala rencana-rencana yang ia rencanakan, dan mungkin ia akan pindah dari gereja kami bersama dengan keluarganya. Mari Bapa, Engkau berkati ibu kami ini, berikan kesehatan, berikan sukacita dan panjang umur kepada ibu kami, sehingga kemanapun ia bersama dengan keluarga atau dimanapun, Tuhan memberkati dan memelihara perjalanan kehidupan ibu kami ini. Dan kami juga berdoa oh Bapa yang baik, yaitu buat pelayanan untuk minggu depan, biarlah Engkau mempersiapkan juga segala sesuatunya sehingga pelayanan kami lebih baik dan luar biasa karena kasih dan berkat Tuhan. Demikian juga oh Bapa yang baik, kami berdoa yaitu konferensi agung yang dilaksanakan nanti di bulan Oktober. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan sehingga boleh matang dan sampai atau tiba pada waktunya, semua berjalan dengan baik. Biarlah kuasa Roh Kudus daripada Tuhan kami andalkan di dalam masa mulai pada saat ini, bahkan masa persidangan nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan berkat Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan berkati menjadi untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan sehingga firman itu boleh benar tinggal dan hidup dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, ada nats Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain intro? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain. Kita bangkit berdiri, katakan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan selain puji dan sembah selain. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Benar Bapa yang baik, siapakah kami ini Tuhanmu? Kami menyadari Tuhan bahwa kami kalau tidak melalui berkat anugerah-Mu, mungkin saat ini kami tidak berada di sini. Terima kasih Bapa yang baik di pagi indah ini Bapa. Kami telah menaikkan lagu-lagu pujian kami. Pujian yang menjadi harum dan dupa di depan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga telah menaikkan doa-doa kami, permohonan kami. Mari Tuhan, kami serahkan seluruhnya permohonan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik di pagi indah ini Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan hati, roh, dan jiwa kami di dalam kebenaran firman-Mu di pagi ini. Apabila ada roh-roh jahat yang mencoba masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan ke ruangan dan sekeliling kami hanya mengandalkan di dalam nama Yesus. kami tengking dan kami usir segala yang berbentuk roh-roh jahat Bapa. Bapa yang baik, jemaatmu yang telah siap pada pagi ini, mari berkati seluruh jemaatmu Bapa, sehingga kebenaran firmanmu betul-betul menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Hambamu yang akan menyampaikan firmanmu, tutup bungkus dengan penuh kuasa Rohul Kudusmu, sehingga Tuhan di dalam kebenaran firmanmu, hambamu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendakmu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita telah menaikkan puji-pujian kita yang sangat dahsyat. Bagaimana tadi dari lagu pujian pertama sampai yang terakhir ini tadi, pujian kita, siapakah kita di mata Tuhan. Di pagi indah ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, yaitu yang tertulis dari Markus 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Harapan kita sama-sama kita membaca. Seperti biasa yang kita adakan di responsoria, kita bergantian. Saya yang di ayat pertama, selanjutnya kita nanti Bapak Ibu di ayat kedua. Sudah siap Bapak Ibu? Demikian firman Tuhan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Mari kita sama-sama ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dalam menajiskan orang. Sedemikian panjangnya pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang dimana perikop daripada nats pagi ini yaitu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jemaat Tuhan yang terkasih, tapi yang kita buat di pagi ini yaitu bukan masalah adat istiadatnya. Yang saya buat topik ataupun tema untuk kita di pagi ini, mari kita senantiasa menjalani hidup dengan hati yang bersih serta menjadi pelaku firman. Dari nats di pagi ini kita dapat baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Bagaimana dikatakan di situ, orang Farisi menjumpai Yesus. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus, mungkin kita tahu bagaimana sifatnya orang Farisi itu. Yang merasa bahwa dialah yang paling ahli di segala bidangnya, yang paling jago. Dan para ahli Taurat datang menjumpai Yesus. Mereka memperlihatkan bagaimana adat istiadat itu atau hukum itu, peraturan itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu, memang kalau secara kesehatan, apalagi khususnya di saat ini kita yang mengalami krisis pandemi 19, kita tetap berhikmat di dalam mengikuti segala peraturan. Di mana kita dianjurkan pemerintah cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Ataupun di secara kesehatan kita mau masukkan makanan ke dalam mulut kita, kita harus mencuci tangan. Tetapi dahulunya orang Farisi itu bertahan di hukum Taurat, di mana hukum Taurat menjadikan mereka jatuh ke dalam kesalahan yang sangat fatal, yaitu tentang hukum, peraturan, dan adat istiadat. Apalagi kita mungkin di setiap Indonesia ini bermacam suku, berarti bermacam adat. Ada suku Batak Toba, ada Simalungun, ada Karo, ada Nias. Semua kita yang berada di sini mempunyai adat istiadat masing-masing. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Apakah adat itu paling kita utamakan? Mungkin kita kembali sekedar ke belakang. Mungkin juga pernah saya bawa di khotbah kalau tidak salah di bulan Juni, di gelombang kedua. Tentang aturan dan peraturan. Di mana di situ juga ditekankan bagaimana orang Farisi menekan Yesus. Tentang hukum-hukum dan aturan-peraturan yang dilakukan. Di sini juga di ayat 1 sampai ayat 6, orang Yahudi terus, orang Farisi terus menekan Yesus. Bagaimana peraturan itu selalu ditekankan kepada seluruh yang ada di tempat. Saudara-saudara terkasih, bagaimana dengan kita saat ini yang sudah mengenal Yesus Kristus Juru Selamat, penyelamat kita yang datang? Yaitu di firman Tuhan, di kitab perjanjian lama, seluruhnya peraturan-peraturan yang ada dari hukum Taurat. Tetapi setelah Yesus datang di perjanjian baru, Yesus memperbaharui kita. Yesus memberi keselamatan kepada kita. Yesus menjamin keselamatan bagi kita. Penggenapan janji Allah di perjanjian baru bagi kita saat ini. Mungkin kalau kita yang percaya kepada Yesus, keselamatan itu atau surga yang selama-lamanya yang kita idam-idamkan sebagai pengikut Kristus telah disediakan bagi kita. Apakah kita pada saat ini ada kehidupan takut di dalam menghadapi masalah-masalah yang dalam hidup saat ini? Kalau kita mengikut Kristus, jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu takut? Kalau kita mengikut Kristus, takut menghadapi kehidupan saat ini? Kita percaya Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Tuhan Yesus telah menyediakan tempat yang abadi bagi kita apabila kita percaya. Ada amin? Baik. Di pagi hari indah ini, saudara-saudara terkasih, firman ini mengajak kita serta membuka hati kita untuk memahami kehidupan saat ini, di mana biasanya kita lebih banyak menerima masukan-masukan ataupun perkataan-perkataan dari teman kita, dari orang lain. Apalagi maaf kata, kalau sudah kedudukan ataupun jabatannya tinggi, memberikan kata-kata selalu kita dengar itu. Tetapi Yesus meminta kepada kita di pagi ini melalui perikop kita di pagi ini. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita larut akan hal-hal tentang aturan-aturan ataupun adat-adat istiadat yang mengekang kehidupan kita. Tidak mau kita dirusak oleh hal-hal duniawi. Jemaat Tuhan, ada tiga hal yang mau kita ingat dari melalui Natnats ini. Yang pertama yaitu diingatkan kita kembali, jemaat Tuhan, ibadah jangan hanya seremonial. Kenapa? Yaitu yang tertulis di Markus 7 ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudara terkasih, kalau tadi kita ke belakang, yaitu adat istiadat itu adalah seremonial. Maaf kata, apalagi khususnya saya pernah itu pergi ke Samosir. Kalau sudah ada yang ziarah, maaf kata, ziarah tidak salah. Kita berdoa kepada Tuhan agar pendahulu-pendahulu kita diterima di sisi Tuhan. Tetapi yang saya lihat banyak, yaitu tentang aturan itu tadi, adat istiadatnya. Ziarah, maaf kata, ada persembahan-persembahan tertentu di situ. Itu umumnya saya lihat itu banyak di daerah Samosir. Dan begitu juga, saya pernah di Toraja. Tahun 96 saya di Toraja, dalam pekerjaan proyek pemerintah. Di sana paling saya akui namanya magic-magic duniawi. Yang mayat bisa disuruh berjalan, yang sudah meninggal, yang mayat puluhan tahun di situ tidak busuk. Itulah yang dinamakannya adat istiadat ataupun seremonial, tetap dilakukan, tetap diadakan acara-acara tertentu. Tetapi di pagi indah ini Tuhan menginginkan kita sesuai dengan perikop kita, yaitu yang tertulis di Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Teguran keras yang sangat mengingatkan kita di pagi indah ini datang kepada kita semuanya, jemaat Tuhan. Bukan kepada hanya kepada Bapak Ibu, kepada saya pribadi juga. Teguran keras, apakah betul ibadah yang kita lakukan dengan ibadah hanya seremonial saja? Mari kita memahami ibadah kita seperti lagu kita tadi, mulai yang dia pertama juga, baru yang terakhir, siapakah kita sebenarnya di mata Tuhan itu? Apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Padahal Dia meminta kepada kita beribadah dari hati, menyerahkan kehidupan kita. Kita datang ke rumah Tuhan. Apa yang paling kita inginkan kalau kita datang kepada ke rumah Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih, yang paling kita inginkan adalah khususnya kita, sesama kita jemaat, saling tegur menyegur, saling sapa, saling mengasihi. Kasih setia daripada Tuhan Yesus bagi kita sesama umatnya yang berdampak kepada sikap kita, itulah yang membawa iman kita. Itulah yang menjadikan iman kita dan hati kita. Makanya dianjurkan kita beribadah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ada amin? Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yang kedua, siapkan diri dan hati. Yang pertama tadi, ibadah jangan hanya seremonial. Yang kedua, diminta di kita di sini menyiapkan diri dan hati kita. Sebagai pengikut Kristus harus memikul salib. Bagaimana kalau kita ingat bagaimana beratnya salib yang dipikul Yesus Kristus. Apakah kita saat ini sebagai pengikut Kristus mampu memikul salib itu? Maka di pagi ini siapkan diri dan hati. Kita harus menyediakan diri kita. Kita harus membuka hati kita. Kita harus siap dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita hitung-hitungan pandemi COVID-19 sudah berjalan hampir 2 tahun. Selama 2 tahun ini, bagaimana pergumulan kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita menyediakan diri kita, hati kita, untuk siap dikoreksi dan dibentuk serta diperbaharuinya? Kita aminkan di pagi ini, firman ini mengingatkan kita agar di setiap hati dan pikiran kita Tuhan perbaharui. Yang dimaksud di situ diperbaharui yaitu isilah hati kita terus dengan firman Tuhan. Izinkan hati kita terus masuk firman Tuhan. Buka hati kita terus dibimbing oleh firman Tuhan. Ada juga itu lagu yang mengatakan, ku buka hati menyembahmu Tuhan. Kalau di lagu Batak, kalau enggak salah saya, oh ya Tuhan marhi tehatami katanya. Kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan, firman Tuhan. Khususnya yang pada saat ini kita menghadapi pergumulan COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Tetapi kita percaya, jemaat Tuhan, karena kita diisi oleh firman Tuhan, hati kita bertahan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan semuanya pada saat ini sehat-sehat. Ada amin? Haleluya. Itu yang paling utamanya bagi kita. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Apabila kita betul-betul menyerahkan hati dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dari perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya akan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, jadilah pelaku firman. Di nats ini dikatakan, kenapa mesti jadi pelaku firman? Karena kita diminta jangan mengabaikan perintah Allah. Banyak perintah-perintah Tuhan yang kita abaikan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita pada pagi ini diingatkan juga jadilah pelaku firman? Coba mari yang punya Alkitab, kalau tidak salah, wah, di sini ada di Epistel Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Saya persilakan kaum muda membacanya dulu. Yakobus 1 ayat 1 ayat 22 sampai 26. Saya persilakan kepada P3MI membacanya. Ayo, P3MI yang punya Alkitab, Coba dibaca. Ayo, satu, dua, tiga, dua, tiga, ya. Yuk, sama-sama. Kurang dengar. Apa dikatakan di ayat 22? Satu dulu, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Lanjut, ayat 23. Stop. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, apabila kita hanya seorang, tetapi apabila kita mendengar firman, hati kita penuh dengan sukacita. Lanjut, ayat 24. Terus, ayat 25. Kita sama-sama ayat 26-nya. 1, 2, 3, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak menekan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kembali kita kepada perikop kita di Markus 7 ayat 7 tadi. Yaitu, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tetapi di Yakobus tadi diminta, jadilah pelaku firman. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita pagi ini diajar Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan itu kudus. Bahwa yang berkuasa di dalam kehidupan kita pada saat ini adalah firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena gagah perkasa kita. Firman Tuhan kepada kita. Bagaimana kita yang diinginkan sebagai pelaku-pelaku firman. Saya senang kalau saya lihat dari tim musik yang begitu sehati sepikir terus berjalan di dalam melayani Tuhan. Begitu juga kaum muda. Kenapa saya suruh tadi kaum muda membacakan ini? Harapan kita khususnya di pagi indah ya, di pagi yang indah ini, kaum muda, harapan yang kami inginkan, kaum muda jadilah mulai dari sekarang. Yang pertama tadi, jangan melakukan ibadah hanya seremonial. Yang kedua, membuka hati untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, jadilah sebagai pelaku-pelaku firman. Kenapa kayak gitu? Di kehidupan sekarang ini, pada saat ini, maaf kata, kalau di sini puji Tuhan tidak ada ya, muda-mudi ataupun persekutuan muda-mudi Metodis Indonesia yang masuk terjerumus kepada narkoba. Puji Tuhan, daerah kita ini khususnya GMI Maria Sunggal belum ada. Kita bersyukur. Kalau kita lihat zaman sekarang, dalam kehidupan muda-mudi kita banyak terjerumus. Jadi untuk itu kita diminta bagaimana pada saat ini ditekankan kepada kita, jadilah pelaku firman, agar kita dapat berkat. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, kita bisa meminta apa yang kita minta kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tentu sangat berbahaya bagi kita apabila, seperti yang kita ikuti itu bilang tadi, perilaku dan perbuatan kita di masa saat ini yang banyak kita lihat membawa orang-orang, khususnya kemajuan teknologi sekarang ini, banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Sebenarnya sangat bagus maju teknologi, tetapi pengaruh daripada teknologi banyak membuat kita terjerumus, bukan hanya kaum muda, kaum yang tua juga banyak terjerumus salah menggunakan teknologinya, kemajuan teknologi. Untuk itu, kita mau iman kita diperbaharui, kita mau iman kita berbuah. Kita mau bagaimana sikap-sikap daripada Tuhan Yesus yang kita tahu, kita baca di dalam firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita di pagi indah ini. Jadi firman Tuhan sanggup mengubah, sanggup memulihkan, bahwa di dalam berkuasa dan meneguhkan hati kita. Ada amin? Demikian firman Tuhan yang bisa kita apakan pagi ini. Yang pertama tadi, dari nats yang kita ambil yaitu tema, mari kita senantiasa menjalani hidup dengan hati yang bersih serta menjadi pelaku firman. Ibadah tidak hanya seremonial. Yang kedua, siapkan diri dan hati kita. Yang ketiga, jadilah pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pembenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali di pagi indah ini Tuhan, yaitu agar kami membuka hati dan pikiran kami, agar kami tidak melakukan ibadah kami hanya seremonial, agar kami menjadi pelaku firman. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Maitraikan segala firman, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam membekali kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai yang akan datang Tuhan, kami percayakan. Terima kasih Bapa yang baik. Itulah yang kami dapat di pagi indah ini Tuhan. Bentuklah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat yang terbaik agar kami mengerti daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan di setiap pergumulan kehidupan kami Bapa. Kami serahkan selanjutnya. Tuhan telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah memberkati kami dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa, kehendak mulai yang jadi. Amin. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang, Ibu Inang Pendeta El Urus Payung. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.